Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi hadana bidinihil qawim wa bayyana siratal mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para pendengar siaran RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di mana saja berada, alhamdulillah kita bertemu kembali pada hari ini ya, dalam siaran kajian Tafsir Sya'rawi ya. Alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini kita telah sampai surat Hud ayat 71, mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minash shaytanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa mra'atuhu qa'imatun fadahikat fabasharnaha bi-ishaq wa min warai ishaq ya'qub. Artinya, dan istrinya berdiri di balik tirai, lalu dia tersenyum, maka kami sampaikan kepadanya berita gembira tentang kelahiran Ishak, dan dari Ishak akan lahir putranya Ya'qub. Para pendengar siaran RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ayat ini berkaitan dengan ayat sesudahnya ya, yaitu di mana ayat 70 yang menjelaskan ya, tatkala Ibrahim melihat, yaitu melihat para malaikat tidak menyentuh hidangan yang telah dipanggang tersebut, yang dihidangkan untuk mereka, dia menganggap aneh perbuatan mereka dan menimbulkan rasa takut di hatinya, tapi hal ini segera disadari oleh tamunya, lalu mereka berkata, jangan takut. Ibrahim segera tahu setelah diberitahu, setelah para tamunya mengaku kalau mereka itulah para malaikat Allah yang diutus, Ibrahim segera tahu untuk siapa mereka datang. Dia merasa tenang karena kaumnya tidak melakukan perbuatan yang membuat mereka berhak mendapat azab. Nah, pada saat itu istri Nabi Ibrahim alaihi salam mengetahui bahwa para utusan tersebut datang untuk kaum Lut. Tersenyumlah para istri Nabi Ibrahim karena masalah inilah yang mengkhawatirkannya. Pada ayat yang lain ya, mereka menjawab sesungguhnya, yaitu para malaikat menjawab, sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa, yaitu kaum Lut, agar kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah yang keras yang ditandai di sisi Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas. Para pendengar siaran RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketika istrinya Ibrahim alaihissalam sedang berdiri melayani para tamu dan mendengar perkataan malaikat tadi, senanglah hatinya karena sesungguhnya tidak ada azab yang akan ditimpakan kepada kaumnya, yaitu kaum Nabi Ibrahim alaihissalam. Para pendengar siaran RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian berita gembira tersebut adalah tentang kelahiran seorang anak yang merupakan impian yang telah lama diinginkan oleh istri Ibrahim, yaitu Siti Sarah, karena dia adalah seorang wanita yang mandul, artinya wanita yang sudah tua ya. Ya, pada masa itu istri Nabi Ibrahim sudah mencapai berumur 90 tahun ya. Istri Ibrahim menerima berita gembira itu dengan senyuman. Dia menyambut berita kelahiran anaknya dengan rasa haru dan takjub yang disampaikan oleh para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Para pendengar siaran RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di sini ada, di studio kita ada dua narasumber, yaitu Ustadz Perdana dan Ustadz Ardiansyah, yang akan ya, menambahkan atau menjelaskan daripada ayat tersebut ya. Demikian, silakan Ustadz Ardiansyah. Terima kasih Ustadz Dahlan atas penjelasan prolognya terhadap ayat ke-71 dari surah Hud ini. Saya melihat bahwa ayat ini menggambarkan sisi manusiawi yang sangat mendalam, yaitu bahwa kehadiran anak itu adalah sesuatu impian yang sangat luar biasa diharapkan oleh pasangan. Sebab ketika kita dahulu lajang atau masih jomblo istilah anak sekarang, maka ketika kita bertemu dengan keluarga atau karib kerabat, pertanyaan yang selalu dimunculkan atau dihadapkan kepada kita adalah pertanyaan, sudah menikah? Anu gitu. Ketika belum, maka jawaban kita belum. Kalau sudah, ya alhamdulillah sudah begitu. Kemudian setelah menikah, maka orang akan bertanya, berapa anak? Begitu. Ini adalah pertanyaan-pertanyaannya pasti akan muncul dan terus begitu. Dan ketika kita telah memiliki anak, maka rasanya di lidah itu lepas untuk menjawab alhamdulillah satu, alhamdulillah dua, dan sebagainya. Ini adalah sesuatu. Tetapi ketika belum memiliki, maka ada sesuatu yang seakan-akan menjadi sangat berat atau kesedihan yang mendalam. Walaupun tidak selamanya anak itu mesti anak kandung, ada saja anak asuh, anak didik, dan sebagainya. Tetapi ketika kita memiliki anak kandung, maka itu jauh berbeda dari anak-anak yang lain. Walaupun dalam kenyataan juga sering kita menjumpai banyak orang-orang tua yang waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah, yang menyia-nyiakan anak-anaknya sehingga menelantarkan anaknya begitu saja. Jadi di dalam ayat yang mulia ini menggambarkan sisi kemanusiaan yang sangat mendalam di dalam diri setiap manusia. Jadi saya pernah menemani kakak saya dahulu ketika pergi ke dokter kandungan bersama abang ipar saya. Ketika itu kakak saya mengeluh karena kandungannya itu sedikit membuat dia sakit begitu. Maka dokter itu mengatakan dengan satu perkataan yang sampai hari ini sangat menyentuh bagi diri saya. Dia mengatakan begini, sakit ibu rasakan ketika ibu hamil, tetapi lebih sakit lagi kalau ibu tidak punya anak. Jadi hamilnya seorang ibu tentu akan membawa perubahan yang begitu banyak pada diri seorang ibu, ya. Tetapi ketika seorang ibu atau seorang istri tidak dapat menghadirkan atau mandul, maka itu akan lebih sakit lagi. Jadi kita bersyukurlah kepada amanah yang dititipkan Allah kepada diri kita berupa anak, dengan senantiasa mengarahkan anak kita kepada agama dan memperhatikan agama dan akidah mereka. Inilah bentuk daripada kesyukuran kita. Nah, kemudian kalau kita melihat di sini bahwa istri yang salihah itu adalah istri yang senantiasa berupaya senyum, berupaya menenangkan suasana. Bukan istri yang membuat suasana semakin rusuh, memperkeruh suasana, atau bahkan membuat suasana yang tadinya baik menjadi suasana yang keruh. Ya, kalau kita melihat di sini betapa salah, ya, sebenarnya ada sebahagian ulama yang mengatakan berasal dari kata-kata surron yang senantiasa tersenyum, ya, itu berupaya untuk menenangkan Nabi Ibrahim alaihissalam yang dari ketakutannya. Nah, karena ketika kita menikah, maka ada sisi kelemahan pada diri kita yang itu diharapkan kesempurnaannya didapatkan pada istri. Begitu juga ketika istri menikah dengan kita, maka dia berharap agar kitalah yang menyempurnakan kekurangan daripada dirinya. Jadi begitulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kehidupan ini semakin indah dan semakin penuh dengan hikmah, sehingga kita dapat menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa tunduk dan patuh kepadanya. Mungkin itu tambahan Ustaz. Iya, Ustaz. Satu hal yang juga cukup menarik di sini adalah bahwa berita gembira yang disampaikan kepada Nabi Ibrahim, kepada keluarga Nabi Ibrahim, itu tidak hanya berhenti sampai kepada berita untuk menghancurkan kaum Nabi Lut yang sudah sangat tidak baik tindakan mereka, ya, melakukan homoseksual. Di dalam surat Al-Ankabut ada dijelaskan bahwa walamma ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra qalu inna muhliku ahli hazil qaryah inna ahlaha kanu zalimin. Ketika para utusan Allah itu datang kepada kaum Nabi Ibrahim membawa berita gembira, dan berita gembira yang mereka sampaikan itu adalah kami akan hancurkan kaum Nabi Lut yang tidak engkau senangi karena sudah melakukan tindakan homoseksual. Itu adalah berita gembira pertama. Nah, berita gembira, sikap malaikat tadi sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Ustaz Ardi dengan menjelaskan kedatangan mereka, itu membuat istri Nabi Ibrahim Sarah, Siti Sarah, menjadi tersenyum. Wa mra'atuhu qa'imatun fadhahikat. Baru kemudian para malaikat menyampaikan lagi berita gembira. Jadi di dalam ayat ini, ya, kesabaran yang begitu lama yang dijalani oleh Nabi Ibrahim dan juga terutama istrinya karena tidak punya anak. Kalau Nabi Ibrahim itu sudah punya anak Ismail, ya. Dan istrinya inilah yang belum punya anak. Biasanya laki-laki kalau sudah punya anak sudah aman dia, walaupun dari istri yang kedua. Tapi kalau istri yang pertama belum punya anak, sampai kapanpun dia akan merasa resah. Disampaikan lagi berita gembira selanjutnya, fabasyarnaha bi Ishaq, ya. Kami akan sampaikan berita gembira dengan kelahiran Ishaq. Bahkan bukan itu saja, secara fitrah manusia ibu akan tetap memikirkan bagaimana nasib anaknya ke depan. Disampaikan lagi oleh malaikat, wa min wara'i Ishaq Yaqub. Tidak hanya bahwa dia akan punya anak yaitu Ishaq, tapi bahkan Ishaq ini, ya, tidak akan seperti istrinya, tidak akan seperti Siti Hajar yang lama dapatkan anak, tapi nanti akan mendapatkan keturunan Ishaq, maksudnya Sarah, tapi akan mendapatkan anak yaitu yang bernama dengan Yaqub. Subhanallah. Ini adalah berita gembira yang datang secara beruntun kepada keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Cuma kalau kita mau melihat secara lebih jeli, ternyata berita gembira yang diturunkan itu tidak dengan tiba-tiba saja, tapi ada perjuangan, ada kesabaran, ada ketabahan di dalam menjalani kehidupan, dan tidak melanggar tata aturan yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada manusia. Ini menjadi pengajaran kepada kita semua bahwa keluarga itu haruslah menjadi keluarga yang taat kepada Allah, menjadi keluarga yang bertakwa, baik kepala keluarganya, baik istri-istrinya yang harus salehah, baik anak-anaknya yang salih dan salihah. Itu adalah salah satu tujuan utama dari pembentukan keluarga di dalam agama Islam. Ya, terima kasih kepada Ustaz Perdana Ustaz Ardiansyah, ya. Dapat kita ambil kesimpulan bahwa dalam ayat ini anak adalah satu rezeki atau amanah dan kabar gembira bagi satu pasangan, yaitu seorang ayah dan seorang ibu. Nah, di sini jika kita menganugerahkan anak itu dikategorikan amanah, maka didiklah anak kita, ya, supaya anak itu menjadi anak yang soleh dan solehah. Jangan sia-siakan, karena sesungguhnya jika kita mendapati anak yang soleh dan solehah, yang akan dapat menguntungkan kita mendoakan ibu dan bapanya. Para pendengar siaran RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang penuh barokah, ya. Yang tadinya belum punya anak, kita doakan bersama agar dianugerahkan Allah anak atau rezeki, ya. Yang tadinya belum punya anak dan belum punya istri juga, kita doakan agar mendapat istri yang solehah. Amin ya rabbal alamin, ya. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya minta doa untuk diri sendiri.